إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ayuhal muslimun ibadallah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian kenikmatan sekaligus kesempatan untuk kita bertatap muka, berkumpul, bermajlis dalam sebuah majlis ibadah yang ini merupakan rangkaian dari amalan saleh yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan ini sebagai amalan saleh, amalan ibadah yang bisa diterima di sisinya sehingga kita bisa meraih manfaatnya pada yaumul qiyamah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, dan tentunya kita juga berharap dengan harapan yang besar kepada Allah Rabbul Alamin, apa yang kita amalkan, rangkaian dari majlis-majlis ilmu yang kita adakan, mudah-mudahan kita jadikan sebagai wasilah, bukan ghayah. Kita jadikan sebagai sarana, media, sebab untuk meraih ghayah, tujuan, yaitu buah dari amalan ataupun buah dari ilmu, yaitu untuk kita amalkan, untuk kita terapkan. Oleh karena itu, inilah yang akan menjadi sebab seseorang akan diberikan kemudahan untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, bahkan sebagian kita hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Di sini Nabi sebutkan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam bentuk nakirah, dalam istilah nahwu, istilah bahasa Arab. Nakirah yaitu kata yang masih bersifat umum, dan di sini disebutkan dalam konteks syart, sehingga kata para ulama ini memberikan faedah umum. Jalan apa saja, media ataupun sebab-sebab apa saja yang berusaha ataupun yang dijadikan sebagai sarana untuk mencari ilmu, baik dengan cara membaca, mendengarkan, berjalan, rihlah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, ini semuanya masuk dalam hadis ini. Demikian pula Nabi sebutkan, yaltamisu fihi ilman, dia cari, dia tempuh satu cara ataupun media, sebab, wasilah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Lagi-lagi Nabi juga sebutkan dalam bentuk nakirah, ilman, nakirah, kata yang masih bersifat umum, sehingga kata para ulama ini juga menunjukkan sedikit ataupun banyak ilmu yang kita dapatkan, namun ketika kita tulus dalam mencarinya, maka insyaallah ta'ala akan menjadi sebab untuk dimudahkan masuk dalam syurga. Oleh karena itu, tentunya kita berusaha ya untuk menjadikan sarana media apa yang kita miliki untuk bisa meraih ilmu, kita tempuh. Ya, kita jadikan ma'had ini sebagai ladang ya, untuk mencari pahala. Tempat untuk kita berlomba-lomba untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan di saat kaum muslimin sangat asing dengan amalan yang satu ini, yaitu talabul ilm, terlebih pada hari-hari ini. Oleh karena itu wajar kiranya, disebabkan karena sangat sedikit orang yang bisa menuntut ilmu dan bisa meluangkan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk menuntut ilmu, maka para ulama menggolongkan talabul ilm sebagai jihad, amalan jihad fi sabilillah, bahkan jihad yang paling afdal, terlebih di masa fitnah. Oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimakumullah, satu hal yang penting untuk kita ingatkan, jadikan sekali lagi ilmu itu sebagai wasilah, bukan ghayah. Jadikan ilmu sebagai media, ya, cara ataupun jalan untuk kita amalkan. Adapun ghayah dari ilmu yang kita pelajari adalah untuk kita terapkan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah salah tujuan, ya, salah sasaran, salah niat ketika menuntut ilmu sekedar untuk belajar, maka kata para ulama, di antara akibat yang terburuk dari niat yang salah ketika menuntut ilmu adalah dia menuntut ilmu dari siapa saja, bahkan dia mau belajar sampai dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Yang dilihat ilmunya, bukan dari sisi penerapannya, bukan dilihat dari pengamalannya, bukan. Ya, terpesona, tertipu dengan titelnya, ya, terkagum-kagum dengan gaya bahasanya, ya, bahkan terpukau dengan ceramahnya, penyampaian darsnya, pelajarannya. Kenapa? Saya cuma pengen cari ilmunya saja. Dalam kondisi orang ini, ya, telah ditahdir para ulama, telah diingatkan para ulama sebagai orang yang menyimpang, sesat, ya, telah menyimpang dari shiratal mustaqim. Namun demikian, terkadang disebabkan karena salah dalam niat menuntut ilmu sekedar lil ilmi faqat, sekedar untuk belajar, akhirnya dia belajar dengan siapa saja tanpa pandang bulu, ya. Ini berbahaya. Dan itu disebabkan karena salah niat. Maka perhatikan, seseorang ya dikatakan punya ilmu dan itulah yang difahami, ya, itu yang diterapkan oleh para ulama salaf, bahwa seseorang dikatakan alim apabila dia menggabungkan antara ilmu, amal dan takwa. Ya, ilmu, amal dan takwa. Tidak cukup sekedar punya ilmu. Ya, enggak cukup sekedar punya titel, punya gelar. Ya. Nah, depan, belakang, tengah, ya, lengkap titelnya, tapi penerapannya enggak ada. Mungkin dari sisi kajian, kitab yang disampaikan, yang dibahas mungkin sama, tapi mana prakteknya? Setiap orang bisa berteori, ya. Semua orang bisa menambah wawasan, namun ya, itu bukan tujuan. Itu hanya sekedar wasilah, sarana, sebab untuk seorang bisa mengamalkan Islam, ya, menerapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kita perhatikan bagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, pujian beliau kepada muridnya yang masyhur, yang dikenal dengan Imam Ahli Sunnah. Siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, "Kharajtu min Baghdad fama khalaftu fiha rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala atqa min Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah." Aku meninggalkan kota Baghdad, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan aku tidaklah meninggalkan di kota tersebut seseorang yang lebih afdal dan tidak pula lebih berilmu dan juga lebih bertakwa, ya, dan lebih, ya, apa namanya, lebih afqah, lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Luar biasa. Gelar yang mungkin pada hari ini tidak ada ya seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang meraihnya. Kata Imam Syafi'i, aku meninggalkan kota Baghdad dalam kondisi aku tidak meninggalkan seorang pun di tengah kota tersebut. Orang yang paling punya ilmu, yang paling berilmu, yang paling faqih, yang paling afdal, yang paling taqwa. Kecuali Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang ini sekaligus menunjukkan sikap tawadu, ya, sikap rendah hati al-Imam Syafi'i rahimahullah. Memuji ya, salah seorang muridnya yang memiliki keutamaan, Imam Ahmad rahimahullah. Kita perhatikan di sini, ya, kita mengambil ibrah barang sejenak dari perkataan Imam Syafi'i di sini. Kata beliau bahwa Imam Ahmad rahimahullah ini ya, adalah orang yang paling berilmu dan yang paling faqih dan yang paling taqwa. Yang paling taqwa. Sehingga ini barometernya ma'asyar muslim rahimakumullah. Seseorang dikatakan punya ilmu dan mengambil manfaat dengan ilmunya ketika dia gabung ilmunya dengan amalannya sekaligus dengan ketakwaannya, nampak. Ya, nampak pada ya perbuatannya, pada tingkah lakunya, ya, sifat perangainya ada perubahan. Ada perubahan. Ya, yang dahulunya emosional, ya. Setelah kenal dakwah as-salafiyah, dakwah ahli sunnah, ngerti tentang ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis dari Nabi SAW, mulai menahan diri. Ya. Ketika mulai muncul emosinya, mulai ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Taala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Punya solusi. Akhirnya tertahan. Kenapa? Ilmu. Ini orang dikatakan ilmu. Sehingga ma'asyar muslim rahimakumullah, ahli sunnah wal jamaah, ya, salafiyun, orang-orang yang berusaha untuk menempuh siratal mustaqim, jalannya para nabi dan rasul, para siddiqun, syuhada, wassalihun, orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah sebagai pegangan hidupnya, itu berusaha dan bahkan menjadi syiar mereka memuliakan, menghormati, ya, orang-orang yang muttabiul haq, mengikuti al-haq, wa in qalla ilmuh, meskipun sedikit ilmunya. Dan sebaliknya, ahli sunnah sangat merendahkan dan menghinakan orang-orang yang mukhalif al-haq, yang menisi kebenaran, wa in kathra ilmuh, meskipun banyak ilmunya. Ya, meskipun banyak ilmunya. Itu syiar ahli sunnah. Ya, saya ulangi. Ahli sunnah di antara syiarnya itu sangat memuliakan dan menghormati, ya, annahum azzamu muttabi'al haq wa in qalla ilmuh. Ahli sunnah sangat memuliakan dan menghormati orang yang mengikuti kebenaran, ya, meskipun sedikit ilmunya. Ya. Mungkin dia tidak terkenal. Mungkin dia enggak dipandang di tengah saudaranya, di tengah masyarakatnya. Ya, enggak punya kedudukan, apalagi harta. Ya. Mungkin dari si karya tulis, ya apalagi, jauh, enggak punya. Tapi ketika dia muttabi'ul haq, maka dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit ilmunya. Ya, namun sebaliknya, ahli sunnah saghru, ya, mukhalif al-haq, merendahkan dan menghinakan mukhalif al-haq, orang-orang yang menyisihi kebenaran, wa in kathura ilmuh, meskipun banyak ilmunya, rembel titelnya, ya, itu bukan standar, ya, bukan standar. Oleh karena itu, di sini kita mendapatkan pelajaran bagaimana, ya, prinsip para salaf dalam bermuamalah luar biasa dengan orang-orang yang satu akidah, orang-orang yang jujur dalam mengikuti kebenaran luar biasa. Ya, meskipun sedikit ilmunya sangat dimuliakan. Namun ketika melihat ada orang yang menyisi bahkan menentang, bahkan menolak al-haq, bahkan merendahkan ahlul haq, maka ahlus sunnah, ulama salaf, itu sangat merendahkan mereka. Meskipun ilmunya banyak. Kalau sekarang, ya, gurunya banyak. Titelnya banyak. Ya, dari S1-nya, S2-nya, S3-nya, bahkan profesornya. Mau dikejar. Dalam kondisi dia mukhalif al-haq, melisih kebenaran, maka ini di mata ahli sunnah tidak ada nilainya sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana orang yang seperti ini ketika menentang ayat Al-Quran, menyisih prinsip-prinsip Rasulullah dan para sahabatnya, rendah dan hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini ya, sangat minim ketakwaannya, bahkan mungkin tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa, yang mana mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang sangat mudah untuk menerima kebenaran. Inna akramakum indallahi madza? Atqakum. Ya. Orang yang paling mulia di antara kita semuanya adalah yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling semangat dalam mengamalkan ilmunya, demikian pula sangat mudah untuk menerima kebenaran. Ya. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Imam Ahmad rahimallahu, di masa beliau ada dua orang ya, yang dikenal dengan Al-Karabisi dan Abu Tsaur. Al-Karabisi ini luar biasa. Ya. Ahlul hadis, para ulama mengakui keilmuannya. Bahkan orang ini, Al-Karabisi, itu menguasai seluruh, ya, hampir seluruh cabang ilmu. Ya. Mau bicara masalah tafsir, jago. Masalah hadis, top. Ya. Dan seterusnya. Masalah fikih demikian pula. Bahkan di awal-awal perjalanan hidup, perjalanan talabul ilm Al-Karabisi di atas sunnah. Di atas apa? Sunnah. Namun demikianlah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa yang jujur ya, keimanannya. Siapa yang jujur ya, keislamannya. Maka ternyata orang ini memunculkan sebuah pemikiran bid'ah di masa Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan keilmuannya diakui di mana-mana. Orang ini memunculkan bid'ah annal lafzi bil Qur'an makhluk. Bahwa ucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Ini pernyataan bid'ah, sama sekali tidak pernah dimunculkan oleh para sahabat Nabi. Para tabi'in, atba'u tabi'in, demikian pula a'immatul huda yang setelahnya. Tidak ada. Al-Karabisi yang memunculkan pertama kali. Di masa siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Dalam kondisi di sana ada seorang imam ahli sunnah yang mungkin dari sisi keilmuan di bawah Al-Karabisi, Abu Tsaur rahimahullah. Abu Tsaur. Tapi luar biasa. Para ulama tidak melihat pada keilmuannya. Ya, kemudian para ulama ahlu sunnah mengeluh-elukan, ya, mentenarkan, memuji-muji, menyanjung Al-Karabisi. Enggak. Tapi yang dilihat adalah prakteknya, ketundukannya terhadap Al-Haq. Ya. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika mendapati adanya dua orang yang sangat berbeda jauh kondisinya. Ya. Satu sisi Al-Karabisi ilmunya tinggi, Abu Tsaur di bawahnya. Tapi di sisi yang lain Al-Karabisi mukhalif al-haq. Ya, sangat menentang kebenaran, bahkan memunculkan bid'ah. Ya, dalam keadaan Abu Tsaur ini muttabi'ul haq, orang yang mengikuti kebenaran sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Imam Ahmad rahimahullah, di atas prinsip ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau mengatakan, "Qad inhatta Al-Karabisi wa lam yurfa' lahu sya'nun ma kathrati 'ilmihi." Sungguh telah terhinakan dan telah terpuruk Al-Karabisi, tidak terangkat sama sekali. Ya. Kedudukannya dalam keadaan banyak ilmunya. Ya, dalam kondisi banyak ilmunya. Nah, prakteknya enggak ada. Nah, yang berbeda dengan Abu Tsaur. Abu Tsaur rahimahullahu taala. Ya. Yurfa'u sya'nu Abi Tsaur ma qillati 'ilmihi litamassukihi bis sunnah. Berbeda dengan Abu Tsaur. Adapun Abu Tsaur luar biasa. Allah angkat derajatnya dalam keadaan sedikit ilmunya, disebabkan karena komitmennya beliau terhadap as-sunnah. Terhadap apa? As-sunnah. Ini ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Maka dari sini tentunya menjadi bahan koreksi bagi kita sekalian. Jangan sampai muncul dari lisan kita pujian sanjungan kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang telah menyimpang, orang-orang yang telah sesat, bahkan telah disesatkan para ulama. Jangan. Hanya sekedar karena dia ya dikenal keilmuannya, ya telah kesohor jasa besarnya, ataupun karena ya banyak titelnya. Oh jangan, karena itu bukan standar. Ya, ahlul bid'ah, hizbiyun, dikenal mereka punya ilmu, ya makanya jualan mereka laris, dakwah mereka laris manis di tengah masyarakat, karena mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Arsalatuasalam, kemudian mereka permainkan sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ini. Makanya tidak sepantasnya untuk dimuliakan, sepantasnya, sepatutnya untuk direndahkan. Ya. Bahkan kalau bisa, ya, seperti nasihat para ulama, posisikan dan jadikan mereka ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, itu seperti al-ba'irul ajrab, unta yang terkena penyakit lepra, ya. Dikucilkan, enggak dinilai, ya, enggak dihargai sama sekali. Biar apa? Biar sadar, nasihat bagi dia. Jangan dengarkan kajiannya, ya. Jangan putar CD-nya, nggak usah baca karya-karya tulisnya, nggak usah. Ya. Kenapa? Sebagai bentuk nasihat, dikucilkan, biar dia sadar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Sebagai nasihat, ya, kepada kami demikian pula ikhwah sekalian, ya, untuk senantiasa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan al-istiqamah, ya. Jangan sampai tercabut dari diri kita, ya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memuji-muji ahlul bidah, orang-orang yang telah menyimpang dari shiratal mustaqim, dari tariqul haq. Karena al-haya, rasa malu ini merupakan ya tanda dan bukti keimanan seseorang. Al-haya, rasa malu. Apa itu rasa malu? Rasa malu yaitu sifat yang ada pada hati ataupun jiwa seseorang yang membawa pemiliknya untuk melakukan hal-hal ataupun amalan-amalan yang bisa menjadikan dia baik dan meninggalkan hal-hal yang memburukkan citranya. Ini rasa malu. Sehingga orang yang memiliki rasa malu yang kuat, yaitu senantiasa menjaga amalan-amalan kebaikan dan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang haramkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya, dari Abdullah bin Umar, demikian pula yang lainnya, kata Nabi, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Ya. Rasa malu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dari Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila ataupun sesungguhnya manusia, ya, sesungguhnya manusia mendapatkan, ya, perkataan-perkataan dari para nabi, sesungguhnya manusia mendapatkan sebahagian dari perkataan dan wasiat para nabi dan rasul. Apa di antara wasiat, ya, dan pesan para nabi kepada manusia generasi yang setelahnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza lam tastahyi fasna' masyita. Apabila anda tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Ya. Kita ya, kaji barang sejenak hadis ini ya, sesuai dengan apa yang diterangkan ya, dipaparkan oleh para ulama kita. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah bahwa hadis ini memiliki dua makna ya. Makna yang pertama yaitu makna celaan bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa malu ya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Dan makna yang kedua yaitu makna dalam konteks pujian ya. Pujian terhadap orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Gimana maksudnya? Kita kaji bersama. Saya jelaskan, saya katakan ada dua makna hadis ini. Makna yang pertama bahwa maksudnya celaan ya, terhadap orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Makna yang kedua, hadis ini juga menunjukkan pujian bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Ya, tidak apa-apa ya, pusing sedikit. Nanti kita akan masuk pada pembahasannya. Ya. Ya. Makna yang pertama, bahwa hadis ini maknanya menunjukkan celaan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Maka dalam hal ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, para ulama menerangkan untuk makna yang pertama ini ada dua pemahaman. Bahwa makna yang pertama ya, atau pemahaman yang pertama, hadis tersebut menunjukkan tantangan sekaligus ancaman bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Apa makna yang pertama? Ancaman ya, sekaligus tantangan kepada orang yang tidak memiliki rasa malu. Nah, kata Nabi, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat semaunya. Tantangan, ditantang Allah, ditantang Rasulullah alaihissalatu wassalam, sekaligus ancaman ya. Bukan pilihan. Ini maknanya sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kufur, silahkan dia kufur. Apa maksudnya? Pilihan, boleh mukmin, boleh kafir. Enak sekali. Ternyata ayat ini dijadikan alasan dan dalih oleh jil untuk menyatakan, gak boleh kalian wahai umat Islam mengkafir-kafirkan orang-orang Yahudi. Demikian pula Nasr. Nih ayatnya, Allah sendiri memberikan pilihan kepada manusia. Silakan yang pengen mukmin, silakan yang ingin kafir, silakan. Jangan saling mencela, saling menghormati, toleransi. Yeah. Ini bodoh orang. Yeah. Sehingga dia fahami ini perintah menunjukkan boleh katanya pilihan. Ini syubhat. Hati-hati. Mereka punya titel apa enggak punya titel? Titelnya rembel. Ya. Nah, bukan cuma S1, S2, profesor, doktor. Ya, belajarnya sampai ke luar negeri. Tapi demikian memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala semaunya. Siapa yang bilang ayat ini menunjukkan pilihan? Ya. Siapa bilang? Ya. Apakah ada di antara para sahabat yang menjelaskan seperti itu? Jawabannya pasti enggak ada. Lalu dari mana? Ya dari kantongnya mereka sendiri. Ya. Dari otak mereka yang rusak. Ayat ini sama seperti hadis tadi. Makna yang pertama yaitu apa? Menunjukkan ancaman sekaligus tantangan. Ketika Allah telah menerangkan seluruh jalan-jalan kebaikan, seluruh sebab-sebab yang bisa mengantarkan dalam syurga, yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirah, bahkan di dunia, Allah telah terangkan. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Sudah terang benderang jalannya. Ini, tempuh ini. Dan demikian pula sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan pula dengan gamblang terang benderang jalan-jalan keburukan, merinci. Ini, hati-hati. Sebab-sebab jalan-jalan yang bisa mengantarkan dalam neraka. Jangan ditempuh. Nah, kata Allah, ini sudah jelas jalannya. Kata Allah, barang siapa yang ingin kafir, silakan dia kafir. Tapi rasakan sendiri akibatnya, begitu. Ini makna yang pertama. Demikian pula, mirip dengan Ya. Hadis ini yang maknanya tantangan sekaligus ancaman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir." Silakan berbuatlah semau kalian, namun ingat Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kira-kira apa yang difahami? Orang yang cerdas lagi pandai, ya, punya IQ, bisa faham. Silakan berbuat semaumu. Oh, berarti enggak apa-apa. Semau saya dong. Ingat, Allah sebutkan setelahnya, innallaha ataupun innahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha melihat apa yang kalian perbuat. Artinya apa? Ancaman, tantangan. Jelas insyaallah? Jelas. Jadi jangan salah paham. Jangan mudah termakan dengan isu dan syubhat ahlul dalal. Pemikiran-pemikiran kufur. Mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semaunya. Ini makna yang pertama. Dari pengertian yang pertama. Ya. Yang konteksnya apa? Celaan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Makna yang kedua, yang sama juga konteksnya, celaan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu, bahwa hadis tersebut, kata Nabi, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka silakan berbuat semaunya. Maksudnya, kata para ulama, bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu, biasanya dia berbuat semaunya. Ya. Orang yang telah dicabut dari rasa malu, itu dia akan berbuat semau hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Kenyataan menunjukkan demikian. Ya. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telantarkan syariatnya, ketika kita biarkan hukum-hukumnya enggak dikaji, enggak dipelajari, enggak dihidupkan amalan-amalan salehnya, ibadahnya? Enggak malu kepada Allah dalam kondisi Allah di antara sifatnya adalah pemalu. Bagaimana tidak Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad Abu Dawud dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ayaruddahuma sifra." Kata Nabi, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala hayyun karim, Maha pemalu dan Maha mulia. Ya. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi, yang Allah malu terhadap hambanya pada saat hamba tersebut mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayaruddahuma sifra, kemudian Allah kembalikan dua tangan hamba tersebut dalam kondisi kosong, tidak mendapatkan pengkabulan dari Allah Rabbul Alamin. Allah malu. Yang tentunya dari sini menunjukkan di antara sifat Allah adalah apa? Malu. Tapi jangan samakan sifat malu yang ada pada Allah dengan sifat malu yang ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita tetapkan apa adanya sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan diceritakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Kita tetapkan Allah di antara sifatnya ini malu. Ya. Namun jangan disamakan. Ya. Jangan di bayangkan, ya. Lah Allah malu terhadap hambanya ketika hamba tersebut minta kepada Allah kemudian mengangkat kedua tangannya lalu Allah biarkan dalam kondisi kosong, ya. Kemudian kita ma'asyar muslimin rahimakumullah enggak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kita telantarkan, kita tinggalkan, larang-larangan Allah kita langgar. Syariat Allah yang telah diterangkan secara gamblang, terang benderang, kemudian kita lalaikan, enggak dikaji, dibiarkan, dicuekin. Enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya subhanallah. Berapa banyak kaum muslimin yang telah dicabut dari kalbu mereka rasa malu. Yang mana sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam telah menerangkan di dalam hadisnya bahwa al-haya'u wal-imanu qurana'u jami'an idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Sesungguhnya antara iman dan rasa malu ini seperti dua teman dekat yang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa ataupun kapan salah satunya diangkat, maka yang lainnya juga hilang. Artinya antara iman dan al-haya', rasa malu yang positif, ini tidak bisa dipisahkan. Artinya termasuk tanda keimanan dan bukti kejujuran Islam seseorang, yaitu ketika hatinya masih ada rasa malu. Makanya kata Nabi apa? Dalam hadis yang masyhur, ya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan, fa'alaha qalu la ilaha illallah, wa dannaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, iman itu ada 60 lebih cabang. Ya, 60 lebih cabang. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan al-haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu, kata Nabi, termasuk cabang dari keimanan. Jadi merupakan bukti keimanan. Ya. Jadi kalau seorang gak ada rasa malu, ya, cuek, ya, gak mau diatur. Jangankan diatur Allah subhanahu wa ta'ala, diatur sama orang tuanya, bapak ibunya saja, itu gak terima. Nak, gak boleh pulang telat jam 8, jam 9. Awas. Karena lingkungannya rusak. Ya. Yeah. Takut anaknya terpengaruh dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Takut. Akhirnya ditetapkan jam malam. Gak ada rasa malu. Ah, bapak ini. Enak saja atur saya. Bapak juga dulu kayak gitu. Gak mau diatur. Ya. Nah. Akhirnya bapaknya juga iya ya. Ya sudah, maklumi saja. Ya. Ya, ini orang tua enggak punya prinsip, ya, mau disetir sama anaknya. Ya. Harus punya kekuatan, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, anak-anak kita, putra-putri kita, ya. Itu merupakan amanah bagi kita semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Ya, masing-masing kita memikul dan mengemban amanah besar. Bagaimana mengarahkan putra-putri kita kepada kebaikan? Nah, ini. Ya. Bahwa al-haya termasuk tanda keimanan. Dan satu faedah juga di dalam hadis tadi yang kita sebutkan, hadis Abu Hurairah tentang cabang-cabang keimanan. Subhanallah, Nabi ketika menyebutkan di awal bahwa keimanan itu ada 60 lebih cabang, namun yang Nabi sebutkan cuma berapa? 3. Kurang berapa? Gak usah dihitung, kurang banyak ya. Kurang banyak. Yang di sini di antara rahasianya, kata para ulama, ada pesan yang tersirat dalam hadis ini supaya kita penasaran, supaya kita muncul semangat untuk mempelajari apa itu cabang-cabang keimanan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hadis ini sesungguhnya ada pesan untuk kaum muslimin dan muslimah agar mereka semangat dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Penasaran, yang mana saja sih? Dan itu ternyata diterangkan, dijelaskan secara gamblang di dalam nas-nas Al-Quran dan bikin pula hadis. Ini makna yang kedua dari poin yang pertama. Makna yang kedua dari poin yang pertama. Dari makna hadis, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat semaumu. Sudah isya. Kurang 10 menit. Mana muadzinnya? Hah? Belum. Oh. Oh, 10 menitan. Yeah. Kita bahas satu poin lagi, ya. Yeah. Makna yang kedua dari makna hadis tadi, ya. Yeah. Kalau tadi konteksnya celaan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Maknanya ada dua. Yang pertama apa? Saya ulangi. Biar ada oleh-oleh ke rumah ya. Nah, apa yang makna yang pertama? Bahwa maknanya tantangan dan sekaligus ancaman. Ya. Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat semaunya, tapi rasakan akibatnya, ya. Sendiri. Makna yang kedua, bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu, dicabut dari kalbunya, dari jiwanya rasa malu, itu akan berbuat semaunya. Ya, ini maknanya khobar. Hadis tersebut meskipun perintah, ya, yang disilahkan dalam ilmu usul itu, ya, kalimatul insya, ya, kalimat yang menunjukkan insya, perintah, namun di sini maknanya khobar, berita. Artinya orang yang sudah dicabut rasa malu dari hatinya, dari jiwanya, itu akan berbuat semaunya. Ya, cuek. Ya. istilah orang sekarang, cuek bebek, ya. nyeleneh, ya. Biarin, cuek. Ya. Nah, na'udzubillah. Adapun makna yang kedua, yaitu konteksnya hadis tersebut, yaitu pujian. Pujian bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Ya. Apa maksudnya? Mari kita kaji. Ya. Apa tadi? Konteksnya atau maksudnya, yaitu pujian bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Maksudnya apa? Kata para ulama, ketika Nabi sebutkan, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, apabila Anda tidak memiliki rasa malu, yaitu apabila Anda ingin mengerjakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya Anda untuk malu, fasna' ma syi'ta, maka silakan berbuat apa yang engkau inginkan. Saya ulangi, maknanya apa? Apabila Anda ingin mengerjakan amalan-amalan yang tidak sepantasnya Anda malu, karena itu kebaikan, karena itu ketaatan, fasna ma syi'ta, maka silakan lakukan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Berarti hasungan dari Nabi SAW. Bisa difahami ini? Iya. Apa diantaranya? Ya ibadah. Sholat. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Gak usah malu. Mau sholat ke masjid kok malu? Itu bukan malu, tapi pengecut, penakut. Mau sholat kok takut, nanti kalau saya sholat nanti ya orang lihat saya semuanya, saya dipuji nanti. Wah, kamu sekarang sok alim ya, sok pinter kamu, sok suci. Gak usah malu. Kenapa? Nabi yang memerintahkan. Nabi yang memerintahkan. Kalau itu dalam hal-hal kebaikan, amalan ketaatan, di atas dalil, di atas sunnah, di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, gak usah malu. Gak usah malu. Nah, gak usah canggung-canggung. Ya. Kita di atas Al-Haq, yakin, jalan. Ya. Mau rajin taklim, takut. Kenapa? Nanti banyak mata-mata, banyak intel. Biar. Biar. Biar tahu. Nah, gak usah takut. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Allah yang akan bongkar, Allah yang akan singkap mana orang-orang yang di atas al-haq, mana yang di atas kebatilan, mana yang dikatakan teroris, mana yang bukan teroris. Allah akan bongkar semuanya, Allah akan ungkap semuanya. Yang jelas kita yakin di atas prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama Sunnah. Ya. Luar biasa orang sekarang, apalagi anak-anak muda, ya kasihan. Ya, apalagi isu-isu terorisme sekarang ini luar biasa. Ya. Dengan penampilan yang mirip dengan yang ditampilkan di televisi, ya kan. Celananya cingkrangan, ya. Bajunya jubahan. Ya, jenggotan lagi. Ya. Langsung pandangan masyarakat dibuat image sama. Oh, berarti orang yang dikatakan teroris itu ciri-cirinya. Yang akhwatnya, ummahatnya, kaum wanitanya bajunya hitam-hitam, apalagi pakai cadar. Itu sudah teroris. Akhirnya apa? Mau berangkat ke masjid, ingin ikut pengajian ta'lim ahli sunnah, takutnya luar biasa. Kenapa? Ini. Maka jangan takut. Jangan takut, kata Nabi SAW. Apabila Anda ingin melakukan amalan-amalan kebaikan yang tidak sepatutnya Anda untuk malu, fasna' masyita, pede. Ya. Gak usah malu. Percaya diri. Kenapa? Di atas al-haq. Lah, mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang malu-malu enggak? Oh, enggak. Malah pamer, ngajak. Terang-terangan. Lah, ini yang mau mengamalkan amalan kebaikan, mau belajar ilmu agama, mau kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kok malu? Jangan malu. Karena itu kerendahan. Ya, makanya Rasulullah alaihissalatu wassalam senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal bukhl wal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kemalasan, kebakhilan dan al-jubn. Apa jubn? Al-jabanah, penakut, yaitu takut dalam hal-hal kebaikan. Ya. Kalau takut sama musuh, takut sama ular, wajar. Ya. Kalau berani, aneh. Ya. Berani sama macan, jangan-jangan pakai jin ini. Ya. Berani, Orang itu takut sama ular kobra, lah dia malah mainan, tidur sama kobra. Ini hati-hati ini. Aneh ini. Aneh. Allahumma musta'an. Ya sudah isya nampaknya. Taib ya. Mungkin nanti dilanjutkan sedikit aja. Ya, sedikit aja. Hah? Atau tidak selesai. Adzan dulu. Lanjut. Oh, adzan dulu, ya silakan. Taib. Asyar muslimin rahimakumullah. Demikian ya. Keterangan dan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ketika para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka mengerti betul dan faham tentang kemuliaan dan keutamaan rasa malu. Namun rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi dan mencegah mereka ya, untuk mengetahui kebenaran, karena itu kerendahan dan sifat al-jabanah ya, penakut. Makanya ketika salah seorang sahabat Nabi yang mulia Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, beliau terjatuh dalam perbuatan zina, kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah terjatuh dalam perbuatan zina. Ini menunjukkan kejujuran para sahabat. Ya. Kejujuran para sahabat ketika mereka terjatuh dalam kesalahan luar biasa penyesalannya, dan ingin mereka tebus di dunia sehingga selesai urusannya di akhirat. Datang kepada Nabi. Ya. Nah, bukan berarti di sini anjuran ya. Kalau seorang terjatuh dalam maksiat berarti dia umumkan kepada khalayak ramai, enggak. Kalau misalkan Allah tutupi aibnya, dia sempat terjatuh dalam perbuatan maksiat, enggak ada yang tahu. Ya, kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan disebarkan. Adapun sahabat ini menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada kaum muslimin agar seorang itu mudah untuk mengakui kesalahan dan siap untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'iz bin Malik radhiyallahu ta'ala datang kepada Nabi mengakui perbuatan besar yang beliau terjatuh di dalamnya, yaitu perbuatan zina, dan beliau siap untuk ditegakkan hukum had. Ya. Nabi ketika dilaporkan, diadukan pertama kali, beliau berpaling, melengos. Ya. Sampai dipanggil lagi untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, sungguh saya telah terjatuh dalam perbuatan zina. Nabi melengos lagi, enggak diladeni. Sampai ketiga kalinya, ya Rasulullah, betul saya telah terjatuh dalam perbuatan zina, tegakkan hukum had bagi saya. Melengos lagi sampai keempat kalinya. Ya, kata Nabi, ya, abika junun? Apakah engkau telah gila? Kata Ma'iz radhiyallahu ta'ala, betul wahai Nabi, saya waras, sehat, normal. Ya, enggak, mungkin kamu salah paham. Kamu ngerti enggak sih zina itu apa? Ya. Mungkin salah paham. Mungkin kamu cuma mencium. Ya. Mungkin kamu cuma memeluk, memegang. Oh enggak ya Rasulullah, betul saya telah terjatuh dalam perbuatan zina. Nabi bertanya lagi, apakah kamu muhsan, telah menikah? Iya. Ya, akhirnya ditegakkan hukum had bagi beliau radhiyallahu taala anhu. Syahid dari peristiwa ini menunjukkan kejantanan dan tidak adanya rasa malu para sahabat Nabi untuk mengakui kesalahan dan menerima kebenaran. Ya, ini demikian pula para sahabiah radhiyallahu taala anhun. Ya. Sifat mereka luar biasa, sangat pemalu, tapi rasa malu yang ada pada mereka para sahabiah yang mulia tidak mencegah mereka untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian seraya mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan yang namanya kebenaran. Luar biasa, dikasih mukaddimah. Ya, ini kepandaian dan kecerdasan para sahabiyah radhiyallahu taala anhun. Ya, sebelum menyampaikan ya, pertanyaan unek-unek, beliau berikan muqaddimah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan yang namanya kebenaran. Artinya demikian pula saya. Ya. Karena ini kebenaran, meskipun saya malu, tapi saya harus sampaikan. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, wahai Rasulullah, hal 'alal mar'ati min huslin idza ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah wajib mandi bagi seorang wanita yang ihtilam, mimpi dewasa? Kata Nabi, na'am idza ra'at hiyal ma'a. Iya, wajib baginya mandi apabila dia melihat air. Itu bekas ya, pada pakaiannya ataupun kainnya. Ya, yang dari sini memberikan faedah, apabila seorang mimpi dewasa kemudian tidak mendapati bekas pada pakaiannya, ini tidak ya wajib mandi. Kapan wajib mandi? Apabila dia mendapati bekas. Idza ra'at hiyal ma, kalau dia melihat air. Yang dari sini juga menunjukkan bahwa terkadang para wanita, sebagian mereka meskipun tidak semuanya, itu mengalami mimpi dewasa sebagaimana yang menimpa pada kebanyakan laki-laki. Ya. Syahid dari peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabiyah radhiyallahu taala anhun ajma'in, mereka malu. Namun rasa malu yang ada pada mereka tidak mencegah dan menghalangi mereka untuk belajar menimba ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lah kita yang diperintahkan Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk meniti jejak para sahabat, maka tentunya kita enggak usah malu dalam hal kebaikan. Ya, enggak usah malu. Manfaatkan sarana kesempatan yang ada untuk belajar. Saya sudah tua, saya sudah 50 tahun, 60 tahun, enggak usah malu. Kita sebutkan hadis yang mulia tadi, bahwa yang dilihat adalah kesungguhan, keikhlasan, bukan sedikit banyaknya. Karena itu bukan ukuran. Karena ilmu bukan tujuan utama, tapi wasilah, sebab. Walhamdulillah, ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha belum mengatakan apa dalam riwayat Imam Bukhari. Ni'man nisa'u nisa'ul ansar, fa innal haya'a lam yamna'hunna ayatafaqahna fid din. Sungguh sebaik-baik para wanita adalah kaum wanita Ansar, di mana rasa malu yang ada pada mereka tidak mencegah mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan sebaliknya, ketika seorang malu dalam hal kebaikan, ini menunjukkan kerendahan. Ya, sikap kehinaan. Makanya Mujahid bin Jabr radhiyallahu taala anhu. Ya, siapa Mujahid bin Jabr? Siapa Mujahid bin Jabr? Sering kita dengar namanya. Mujahid bin Jabr, siapa? Tabi'in. Ya. Murid senior, murid besar dari ulama besar. Mufassirul Quran, turjumanul Quran. Sahabiyun jalil, sepupu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oh, banyak. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ayahnya sahabi, ya, Al-Abbas, paman Nabi. Anaknya Abdullah bin Abbas, ini juga sahabat. Makanya kita dianjurkan mengatakan dan mendoakan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, di antara murid-murid besar Abdullah bin Abbas adalah Mujahid bin Jabr radhiyallahu taala anhu. Murid Abdullah bin Abbas banyak, di antaranya juga Sa'id bin Jubair rahimahullah, ya, mufassir Al-Qur'an, Dhahhak, demikian pula ya, Ikrimah. Nah, ini Mujahid bin Jabr beliau mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong. Nah, siapa yang pemalu? Ya tadi. Yang sesungguhnya bukan malu, tapi apa? Penakut. Ya. atau mungkin kalau bisa kita fahami berarti tidak akan mendapatkan ilmu orang yang penakut, ya, penakut dengan kebaikan, ya, nggak berani dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala mustakbir, dan demikian pula orang yang sombong, kibr. Dan diantara ya, sifat ahlul bid'ah, hizbiyun adalah kibr, sombong, nggak mau nerima kebenaran meskipun dari ya, seorang ulama, alimul kabir, ulama kibar, apalagi teman ngajinya, teman belajarnya, satu asrama. Oh, apalagi ini ciri hizbiyun, ya, ciri ahlul bid'ah, menolak kebenaran. Ya, hayya subhanallah, sungguh banyak orang yang mengalami demikian, ya, karena alasan malu, ya, akhirnya menghalangi dia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita khawatir orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan, ya, fursatun thayyibah, ya, kesempatan yang baik untuk belajar, kemudian ternyata tidak dimanfaatkan, takut menanggung dosa yang besar dan memikul kesalahan yang fatal. Dalam kondisi dia tinggal di tengah kaum muslimin yang dakwah Ahlussunnah telah masuk ke tengah kampung tersebut, terlebih yang tinggal di ma'had Ahlussunnah yang memungkinkan, ya, belajar agama, kemudian menyepelekan. Subhanallah, kita khawatir, ya, kita tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kondisi Allah telah menyatakan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dalam pengertian bisa enggak mau membaca Al-Qur'an, ogah-ogahan, enggak mau mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak mau ngaji, enggak mau belajar, enggak mau taklim. Ya, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia sebelum di akhirat, bahkan di alam barzakh, seperti sebagian penafsiran para ulama. Orang yang enggak punya ilmu agama itu akan sempit hidupnya, belumlah dia mati. Di dunia sudah sempit. Sudah sempit. Nah. Sudah sempit. Nah. Tambah lagi di akhirat, di alam barzakh juga sempit hidupnya. Terkena azab kubur, naudzubillah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat kami akan kumpulkan orang tersebut yang enggak mau belajar, enggak mau mengingat Allah, mempelajari syariat Allah, hukum-hukum Allah, cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larang-larang Allah, hal-hal yang haramkan Allah, enggak mau dikaji, enggak mau dibahas. Ogah-ogahan, cuek, acuh. Maka ini dalam kondisi nanti dikumpulkan pada hari kiamat, a'ma, buta, naudzubillah, naudzubillah. Ya, wallahu ta'ala alamu miswab. Ini mungkin ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai qodimah, ya, sebagaimana permintaan dari panitia untuk menjadikan pertemuan pertama ini sebagai tausiah, ya, nasihat bagi kami, demikian pula jamaah sekalian. Ya, adapun untuk dars Amdatul Ahkam insyaallah taala kita lanjutkan, ya, kita mulai esok hari bidnillah taala. Wallahu taala alamun bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.